Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadri wa muqdar azim. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, hari ini kita lanjutkan sebenarnya, tapi tadi salah, istri saya mungkin salah masukin buku, tapi gak apa-apa, sekarang kita bahas lanjutkan hadis, tapi tidak melanjutkan hadis yang lalu, tapi kita membahas tentang hadis-hadis tentang jihad. Sebab sekarang lagi marak-maraknya NII ya, Negara Islam Indonesia. Beda tipis sama UII ya. Sama II. Ya nanti kita cerita sedikit. Saya pernah dulu masuk ke, enggak sengaja sih, masuk ke markasnya NII di Jakarta. Saya enggak tahu kalau itu markasnya. Ada teman saya yang ngajak gitu. Mungkin karena dia tahu saya dari Timur Tengah, akhirnya dia pendekatannya dengan Al-Qur'an gitu. Tapi saya lihat tafsirnya terlalu lemah gitu loh. Saya enggak tahu kalau itu markas NII. Setelah keluar baru teman saya cerita gitu loh. Baiklah, kita mulai dengan hadis tentang jihad. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddisu nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaqin. Hadis kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Aw kama qala Rasulullah. Hadis pertama dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah, Rasulullah berkata, man mata wa lam yaghzu. Siapa yang mati wa lam yaghzu, seumur hidupnya tidak pernah berjihad, wa lam yuhaddis nafsahu, dan tidak punya keinginan dirinya untuk berjihad, mata ala syu'batin nifaqin, dia mati dalam keadaan dihukum Allah dengan munafik. Hadis kedua dari Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, jahidul musyrikina bi amwalikum, berjihadlah kalian melawan orang musyrik, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dengan dirimu, wa alsinatikum, dengan lidahmu. Hadis ini tentang jihad ya. Jadi konsep jihad yang ditawarkan Islam itu betul-betul diulang beberapa kali dalam Al-Qur'an ya. Jahidu, jahidu, jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Selalu kata jahidu itu diawali dengan bi amwalikum, jihad dengan harta, baru diri. Selalu anfus-anfus dulu baru diri gitu loh. Nah, jihad ini dalam konteks Islam itu adalah jahada bersungguh-sungguh. Dalam konteks Islam, kalau kita sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, mencari ridha Allah, itu sudah jihad. Artinya mati syahid. Apapun perbuatan baik, kalau kita niatkan demi Allah dan kita mengeluarkan seluruh potensi yang ada, itu kita sudah jihad, termasuk menuntut ilmu ya. Kita sungguh-sungguh jadi mahasiswa, belajar. Kalaupun kita mati, insya Allah mati syahid. Ya. Qala Rasulullah SAW, man mata walam yaghzu, siapa yang mati tapi seumur hidupnya tidak pernah berjihad. Ya, jihad dalam konteks diri ya. Misalnya tidak pernah bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal juga termasuk jihad ya. Tidak pernah menjadi mahasiswa sungguh-sungguh. Tidak ada melakukan hidup pun yang sungguh-sungguh, istilahnya apa ya, mengeluarkan seluruh potensi itu lah. Apalagi kalau jihad meraih sorga ya. Gak mungkinlah sorga itu kita raih dengan usaha yang setengah-setengah ya. Orang sukses tuh lihat ya, jatuh bangun membangun bisnisnya ya, dipukulin debt collector segala macam gitu lah. Dikejar-kejar debt collector sampai begitu mereka membangun bisnis ya. Jatuh bangun tunggal balik gitu loh. Tapi mereka sukses. Sorga juga begitu. Gak mungkin kita raih dengan hanya biasa, apa istilahnya, kalau istilah siapa ya, TI itu, Irfan awas ya, kalau istilah dia itu minimalis gitu loh. Muslim minimalis, salatnya minimalis, sedekahnya minimalis, itu nggak mungkin lah. Maksudnya ya masuk surga juga ya, tapi kan nggak yang walam yuhadis nafsahu bihi, nah mempunyai keinginan cobatin nifak, Allah nanti menghukum sebagai orang munafik. Jadi antar tafik. Jadi orang mukmin yang tidak berjihad itu dianggap munafik. Jihad itu dianggap nanti sebagai orang yang mukmin. Jadi kalau dalam sholat orang munafik itu kan sholat isya karena itu kan isya ya, isya dan subuh orang nggak pada lihat gitu loh. Nah kalau dalam apa, dalam konteks dakwah, ya orang yang tidak pernah berdakwah ya bisa dianggap sebagai seorang munafik ya. Itu hadis pertama. Di sini bisa kita berkesimpulan bahwa jangan selalu ya, kita lanjutkan. Itu konteks jihad ya. Jadi di sini kita bisa temukan sebuah apa? Kaitannya dengan saya juga tidak menafikan ya. Saya juga tidak menafikan kalau kita baca-baca buku Said Qutb misalnya Fi Zilalil Quran atau Wala wal Bara itu ya. Itu memang kalau kita baca tafsir-tafsir seperti itu memang ada keghirahan untuk menegakkan agama Allah itu loh. Dan banyak teman-teman, saya juga baca tafsir-tafsir itu ya. Saya punya bukunya tafsir Fi Zilalil Quran 6 jilid itu. Cara beliau apa menerjemahkan ayat itu memang menggunakan metode-metode tafsir yang benar gitu ya. Dalam artian kebanyakan kita, orang-orang muslim, saya tidak juga menafikan ya bahwa banyak kebanyakan selama ini yang melakukan tindakan terorisme itu yang kebetulan dia berKTP Islam gitu ya. Dan memang apa penanaman bibit-bibit seperti itu kalau kita baca buku-buku yang berbau seperti itu ya, yang dikarang oleh para ulama, memang di situ ada sebuah keharusan untuk kita berjuang ya, berjuang untuk menegakkan agama Allah ya dalam konteks peperangan ya. Tapi kalau dalam konteks biasa tentu tidak. Nah saya tadi mau membahas NII sebenarnya, Negara Islam Indonesia. Saya sebenarnya mendengar istilah NII itu sudah lama, sejak saya masih mahasiswa tahun 92. Jadi ada teman saya namanya Ustaz Ridwan, dia tuh aslinya Aceh, dan dia punya teman dekat orang NII, kebetulan perempuan, namanya itu lupa saya itu, Intah Desi gitu ya. Terus tiap bulan selalu ngirimin surat ke teman kita ini, namanya Ustaz Ridwan ini. Dan Ustaz Ridwan ini karena satu rumah dengan saya, sering memperlihatkan suratnya ke saya dari NI. Saya nggak tahu ya, mungkin kok bisa lolos karena bahasa Indonesia, mungkin polisi Mesir nggak tahu ya. Nah saya baca surat-suratnya itu, jadi dia sering ngirim surat, jadi saya baca suratnya itu. Itu hanya ungkapan mengajak Ustaz Ridwan ini setelah selesai nanti sekolah di Mesir, bergabunglah dengan NII gitu loh. Dan saya tidak menemukan satupun hal-hal yang membuat saya curiga kepada NII ini. Dalam artian kalau sekarang NII itu dituduh mencuci otak ya, saya tidak menemukan di situ. Saya pernah berhadapan dengan orang NII langsung, walaupun saya gak sadar kalau dia NII gitu. Tidak pernah istilahnya dia dihilangkan pikirannya sampai lupa keluarganya, itu gak ada gitu. Makanya saya curiganya ini, apakah NI sudah merubah sistemnya, wallahu alam, ataukah ini ada organisasi baru yang mencuci otak sehingga memutuskan tali silaturahmi sampai dia enggak paminya, enggak kenal ayahnya, enggak kenal anaknya. Itu bukan tipe NII menurut saya. Salah kaprah mungkin seperti TNI gitu. Tapi kalau memang dia berbau-bau duit, ya. NII dari awal sudah saya katakan ya. kalau ada organisasi yang mengasanamakan Islam tapi banyak apa istilahnya itu, banyak berhubungan dengan duit-duit-duit itu biasanya agak kita curiga gitu ya. Ahmad Musadek juga begitu. Masuk dia bayar 300 gitu ya. Nah, orang NII itu kalau sudah masuk menjadi anggota NII itu ada iuran-iuran. Kalau misalnya dia mau pulang ke keluarganya, jenguk orang tuanya, itu boleh tapi bayar gitu loh. Itu memang begitu mereka, sistem mereka seperti itu. Kalau pertama direkrut sebagai NII itu, kalau saya dulu gak mengalami suatu, saya hanya diperkenalkan dengan ayat-ayat vital ya. Saya dulu diperkenalkan, dia gak mau menyentuh saya dengan hal itu gitu. Teman-teman biasanya yang direkrut itu adalah biasanya ya, dan saya dari perguruan-perguruan tinggi umum yang dia lihat dosen-dosennya itu lemah dari segi benteng ideologis. Ya, mungkin seperti UGM, UNY itu ya. Tapi kalau UII, UIN, UAD mungkin mereka agak hati-hati sebab ada konter dari dalam biasanya gitu loh. Nah, biasanya anak-anak yang ghirah keagamaannya tinggi tidak mendapat saluran di institusinya, di tempat kuliahnya. Nah, itu biasanya ini yang selalu direkrut oleh orang-orang seperti itu gitu loh. Nah, biasanya kalau sudah masuk NII itu memang ada gerakan uang dakwah tuh ada itu. Tadi di TV keluar juga, itu saya benarkan itu. Setelah kita didoktrin, nah pulang ke rumah punya barang apa itu, jual gitu. Jual nanti sumbangkan untuk gerakan dakwah NII gitu. Kebetulan yang tadi itu dari Malang ya. Namanya siapa tadi tuh? Lupa saya di TV itu. Punya apa? Laptop. Nah, pulang jual laptop itu, bukan jual, gadaikan laptop itu, nanti uangnya dikasih ke ini gitu. Nah, makanya dari awal biasanya kalau gerakan Islam itu sudah berbau-bau uang begitu, pokoknya apapun dalam itu dalam butuh uang ya, itu biasanya agak kita curigai nih. Yang kedua, dia memisahkan kita dari sosial kita. Itu biasanya aliran sesat begitu ya. Kalau sudah masuk ke sini enggak usah lagi gitu loh. Enggak usah kuliah lagi, ikut ini aja. Nanti biasanya hilang dari kampus tuh, hilang aja gitu loh. Dari keluarganya hilang aja gitu loh. Mereka memutuskan jalur emosional dengan keluarga. Nanti orang yang sudah lama didoktrin begitu, keluarga dimusuhin gitu loh. Tapi tidak dihilangkan pikirannya, enggak. Itu makanya saya curiga, siapa yang mencuci otak ini, apa apa bukan gitu loh. Selama ini saya pelajari sebenarnya cuci otak gitu loh. Kalau cuci baju iya mungkin ya. Tapi kalau cuci otak enggak mungkin. Makanya saya curigain. Sempalan baru ini gitu ya. Sempalan baru ini yang berusaha seperti itu. Apalagi dalam masalah hipnotis ya. Makanya orang yang bom-bom bunuh diri itu saya agak mencurigai itu adalah karena pengaruh hipnotis. Ya, hipnotis. Sebab kristenisasi pun sebenarnya mereka pakai hipnotis loh. Ya, saya pernah cerita dengan Ibu Maria Anastasia. Jadi sistem kristenisasi itu juga memakai sistem hipnotis. Banyak wanita-wanita muslim itu dihipnotis ketika dia kena pengaruh sihir, tiba-tiba nanti teriak misalnya Yesus, Yesus gitu ya. Juru selamat gitu ya. Yesus, Yesus, juru parkir gitu. Nah, juru selamat gitu ya. Nah, itu biasanya kena hipnotis. Nah, orang-orang yang ini, orang-orang yang masuk gerakan-gerakan Islam seperti itu ada juga yang kena hipnotis. Sebenarnya dia gak sadar kalau lagi bawa bom gitu. Itu pernah saya temukan di beberapa gerakan Islam gitu ya. Jadi ketika dia dipasang bom, dia sebenarnya dalam pengaruh hipnotis. Disuruh jalan ke sana, jalan gitu. Dan nanti meledakkan bomnya pakai detonator dari jauh gitu. Dia sebenarnya tidak sadar gitu. Ya. Itu yang kita temukan ya. Wallahu a'lam, kemarin siapa kan Muhammad Syarif ya. Muhammad Syarif itu kan ya, saya juga gak tahu dia berangkat dari organisasi mana. Tapi polisi punya data ya, bagaimana dia berdemonstrasi itu kan. Kita gak tahu data dari mana, tiba-tiba data tuh ada ya. Foto Syarif itulah. Dan dari situ polisi mengatakan akhirnya bahwa memang dia termasuk DPO ya, daftar pencarian orang ya. Bagaimana dia berdemonstrasi, bagaimana dia teriak-teriak, bagaimana dia menghantam polisi gitu. Padahal di kesehariannya dia tuh terkenal orang yang lembut ya, jarang bergaul, pendiam gitu. Tapi kalau lagi demo tuh sangar sekali gitu. Dan polisi sudah mempunyai database orang-orang seperti itu ya. Wallahualam. Jadi kalau saya ditanya apa hukumnya bom bunuh diri gitu ya. Imam apa? Syekh Tantowi dari Al-Azhar itu, Syekh Al-Azhar itu pernah ditanya juga masalah ini. Beliau langsung mengatakan, enggak tahu ya karena dia agak pro pemerintah. Ya disilang mati konyol gitu ya. Tapi ini dibantah oleh Yusuf Qardawi, kata Yusuf Qardawi, belum bisa ditentukan orang yang bom bunuh diri itu mati konyol dan mati syahid gitu lah. Tergantung situasinya, kata Qardawi. Artinya begini, bom bunuh diri itu bisa juga dikatakan tidak mati konyol, artinya jihad, selama ada syarat-syarat jihad di dalamnya, kata Qardawi. Pertama, dilakukan terhadap musuh Islam. Dari konteksnya adalah konteks perang Islam dengan kafir. Satu, yang itu satu, kata Qardawi. Kalau muslim dengan muslim gak bisa dikatakan mati syahid. Yang kedua, perhitungan di atas kertas. Pasukan Islam itu tidak punya senjata yang memadai. Ya. Tidak bisa membuat gentar musuh, takut musuh, kecuali menggunakan cara-cara seperti itu. Dalam keadaan darurat, silahkan, kata Qardawi. Ya. Sebab pernah juga di zaman Rasulullah, ini hadis dari Yusuf Qardawi ya, ada seorang sahabat ketika lagi perang, itu kan pasukan Islam terdesak pada saat itu, saya lupa perangnya apa. Terus dia orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kalau saya mati dalam perang saya masuk surga? Kata Rasulullah, iya, asal kau ikhlas, yang kedua kau tidak punya hutang. Nih masalah hutang lagi, hadis ini juga nanti menyebut masalah hutang ya. Saya gak punya hutang ya Rasulullah. Ya berarti iya itu lah. Oh berarti, kata dia, dia kebetulan dia lagi pegang korma pada saat itu, berarti korma ini menghalangi saya masuk surga itu. Akhirnya dia buang kormanya, dia ambil pedangnya, dia lari ke barisan musuh yang jumlahnya sangat banyak gitu loh. Ya otomatis mati dah. Nah kenapa waktu itu Rasulullah tidak melarang gitu loh? Berarti kan dia bunuh diri itu. Angkat senjata, dia buang kormanya, ini yang menghalangi saya masuk surga itu. Akhirnya dia songsong barisan musuh yang banyak jumlahnya itu, ya otomatis dia mati gitu. Nah itu kata Qardawi, kalau konteksnya perang, Islam perang dengan orang kafir, kekuatan senjata tidak berimbang, dan itu bisa membuat gentar dan takut musuh, Imam Qardawi membolehkan itu. Tapi kalau dilakukan di Indonesia, kemarin di Cirebon ya, di Mapolres Cirebon yang kena juga orang-orang Islam itu loh. Itu konteks itu tidak bisa dibenarkan dalam konteks seperti itu ya. Kalau di sana saya mati konyol ya, sebenarnya Islam mati konyol itu gimana ya? Mati tidak ada artinya gitu loh ya. Tapi sebenarnya ya bunuh diri itu kan juga dilarang dalam Islam ya. Itu bom-bom yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kita itu. Saya juga tidak menafikan ya punya Islam. Dan dia juga mungkin sering apa membaca buku-buku yang berbau seperti itu ya. Nah itu masalah jihad. Jadi tadi kita sepakati bahwa secara etimologi jihad itu adalah bersungguh-sungguh. Secara epistemologi atau syar'i atau istilahan, jihad itu adalah mengerahkan seluruh tenaga, mengerahkan seluruh potensi untuk mencari ridha Allah, itu sudah jihad. Jadi nanti ada di hari selanjutnya ya, suami mencari rezeki untuk istri juga merupakan jihad, kita sungguh-sungguh belajar juga merupakan jihad. Jadi kalau tidak ada jihad dalam diri untuk mencari ridha Allah, itu kita termasuk syu'bah. Syu'bah itu satu ranting ya, satu bagian atau satu cabang syu'bah itu dari orang-orang munafik. Ya, orang munafik ini kan istilahnya apa ya? Kenapa orang munafik ini tidak mau bersungguh-sungguh dalam agama? Sebab orang munafik ini kan Islamnya juga Islam terpaksa gitu ya. Kalau saya mencontohkan adalah orang-orang liberal ya. Jadi orang liberal ini kan, orang munafik ini kan sebenarnya dia mencari keuntungan. Ini bahasa Al-Quran ya. Ulaikal lazina ashtaru bi ayatin samanan qalilah. Orang-orang yang menjual agama Allah hanya untuk kepentingan samanan qalilah. Saya lihat sekarang orang-orang liberal itu, jil itu ya, sekarang sudah tidak begitu kuat. Sebab dananya mereka dulu ikut jil itu karena maisyah aja, untuk kehidupan. Makanya sekarang Ulil Absar Abdullah bergabung dengan Demokrat karena sudah enggak ada uang lagi di jil ini gitu. Dia masuk ke Demokrat. Zuhairi Misrawi juga masuk ke PDIP gitu loh. Karena bagi mereka ya agama itu uang. Kalau agama tidak mendatangkan uang ya dicari di tempat lain gitu loh. Nah orang munafik itu kan begitu. Makanya orang-orang liberal itu saya lihat, orang liberal itu kan mengajak kita untuk membenci agama kita sendiri gitu loh. Makanya mereka gak mau pakai atribut-atribut keislaman. Coba tunjukkan kepada saya orang liberal yang pakai jenggot tuh gak ada. Gak ada satu pakai jenggot. Pakai baju ini aja mereka gak mau. Karena mereka betul sebetulnya hati mereka tuh benci, tapi gak mau mengeluarkannya gitu loh. Dan ingat dalam Al-Quran, Al-kafiruna wal-munafikuna fidarki asfali minan nar. Orang kafir dan orang munafik itu nanti dikerak-kerak neraka loh. Kholidina fiha, itu Al-Quran ya, bukan bahasa kita ya. Kekal. Jangan main jadi orang munafik ya. Orang-orang liberal itu jangan main-main gitu. Silakan kalian ketawa-ketawa di dunia, saya gak urusan gitu loh. Tapi nanti lihat di akhirat gitu loh. Jadi orang munafik itu mengajak kita untuk membenci. Jadi mereka belajar agama itu mulai dari ragu, diakhiri dengan tambah ragu gitu. Tambah ragu. Kalau kita kan dimulai dengan iman, berakhir tambah iman gitu ya. Kalau mereka kan mulai dengan ragu, diakhiri dengan ragu gitu. Itu sisi orang munafik ya. Makanya mereka gak mau perang, gak mau. Dulu kan yang tokoh munafik Madinah itu siapa? Abdullah bin Ubay. Itu kurang apa dia ibadahnya tuh. Sholat 5 waktu di belakang Rasulullah. Tapi begitu dia meninggal, turunlah surat Al-Ahzab ayat 80 yang melarang At-Taubah ayat 80 yang melarang Rasulullah menyolatkan dia. Coba bayangkan ya. Jadi kalau saya ditanya, sering loh apa? Saya ditanya oleh teman-teman kita Muhammadiyah itu, teman-teman kita itu liberal Pak? Iya. Tapi rajin sholat loh Pak itu. Jidatnya hitam loh katanya. Sering begitu. Itu. Bagi saya enggak urusan, saya bilang. Abdullah bin Ubay saja, tokoh munafik Madinah, itu ibadahnya kurang apa, saya bilang. Sholat 5 waktu di belakang Rasulullah. Ya, di jidatnya mungkin hitam juga gitu loh. Tapi kalau sudah munafik, ya munafik aja gitu loh. Ya, itu kadang-kadang orangnya lembut gitu. Nah, ini ada juga ya, yang menulis tentang ini apa, yang menghalalkan nikah sejenis itu loh. Teman saya juga. Itu orangnya lembut, bahasanya halus, jidatnya hitam gitu loh. Tapi dia menghalalkan nikah sejenis gitu loh. Nah, bagi saya tetap munafik begitu walaupun orangnya lembut. Bagi saya non sewu ya, bukan karena saya orangnya mungkin kasar ya. Bagi saya penampilan ya penting tapi enggak begitu penting lah. Ya biarlah penampilan kita preman tapi hati kita beriman gitu. Daripada ustaz tapi hati bejat repot saya bilang. Soalnya ini masalah keimanan loh, masalah hati ya. Ya itulah munafik ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu berlindung daripada orang munafik ya. Dan sahabat Rasulullah itu bernama Huzaifah ibnu Yaman, itu adalah penjaga rahasia Rasulullah tentang orang-orang munafik. Jadi Rasulullah sering cerita ke dia, itu munafik lah itu. Makanya sahabat sering bertanya ke dia, saya munafik enggak itulah. Ya. Untuk mengetes kita munafik enggak apa tidaknya, berat enggak kita melaksanakan perintah Allah. Kalau berat ya hati-hati ya, hati kita munafik itu loh. Sebab tidak orang kalau sudah beriman dengan penuh itu, percaya dengan penuh, akidahnya kuat, apapun ringan seharusnya itu. Sama orang kalau masuk partai itu ya, dia yakin dengan partainya, coba disuruh ke sana mau, disuruh ke sana mau, disuruh guling-guling ke tanah juga mau gitu loh. Saking yakinnya ya. Nah, kalau kita enggak mau berarti kita termasuk orang munafik ya. Hadis kedua. Dari Anas bin Malik, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Jahidul musyrikin, berjihadlah kalian melawan kaum musyrikin." Nah, ini orang kafir ya. Kita harus berjihad. Apalagi masalah kalau di Indonesia mungkin kristenisasinya ya. Katanya kemarin di, saya dapat informasi kemarin katanya waktu Merapi ini sudah 5.000 yang kena kasus kristenisasi ya, yang keluar dari Islam ya gara-gara apa? Gara-gara orang Kristen itu kan masalah dana mereka banyak sekali ya, dan mereka mainnya tuh halus gitu loh. Kadang-kadang mereka nggak muncul di awal, munculnya di akhir apa di tengah gitu. Ketika orang-orang Islam ini sudah mundur dari daerah-daerah itu, baru mereka masuk biasanya gitu. Dari awal mungkin mereka takut juga masuk ya. Dan orang Islam ini kan apa ya? Ya nun sewu ya, mungkin orang Islam ini kaya-kaya, tapi untuk kita belum punya media, walaupun ada sebenarnya tapi enggak dimaksimalkan ya. Media untuk mengumpulkan harta, begitu ada musibah langsung gitu loh. Nah, Kristen tuh punya itu, makanya orang Kristen tuh perlu kita contoh mungkin dalam hal ini ya. Mereka sebenarnya nunggu musibah. Di mana ada musibah, mereka sudah punya dana loh. Langsung beli genset paginya, tenda, mie. Begitu kejadian, sore mereka sudah di tempat loh. Nah umat Islam di mana? Baru bikin panitia itu. Hobinya bikin panitia ini misalnya, bikin panitia, tunjuk bendahara, cari uang dulu. Orang udah kelaparan loh. Nah, itu kelemah kita biasanya. Dan orang Kristen itu memang masalah mediasi dana mereka tuh sangat luar biasa. Jadi memang gereja itu membuka pintu-pintu untuk dana itu loh. Jadi nanti digunakan untuk cepat sekali mereka itu. Saya cerita dulu ya di Bantul itu, gempa 2006. Pagi gempa, sorenya sudah datang 10 genset baru loh. Bantuan daripada Yakum ini loh. Yayasan Kristen untuk Umum ya, Bethesda. 10 genset, tenda sama makanan gitu loh. Umat Islam di mana pasar itu? Lagi bikin panitia, ribut bikin panitia. Siapa mau jadi ketua itu? Padahal orang Kristen sudah nyampe di tempat lah, luar biasa. Makanya untuk melawan mereka, kita harus berjihad juga dalam masalah kristenisasi ya. Harus itu. Mereka bikin gereja, teman-teman tahu ya di dekat apa Casa Grande itu, yang baratnya itu, kan ada tanah kosong itu. Itu dulu mau dibangun loh, gereja terbesar katanya di Yogyakarta. Tapi alhamdulillah teman-teman di sana mengajukan surat keberatan kepada bupati ya. Waktu itu bupatinya masih Pak Sri, periode dulu. Ya di sana tuh gak ada orang Kristen gitu loh, coba lihat ya. Itu kan ada Stadion Maguwo, Casa Grande, itu kan kawasan muslim semua itu. Kan sudah ada peraturan 3 menteri itu, syarat membuat rumah ibadah termasuk masjid ya. Itu harus ada dibuktikan dengan KTP, ada memang orang sekitarnya itu memiliki KTP muslim sebanyak minimal itu 90 orang. Baru boleh bikin masjid, sekarang ketat lah ya. Enggak kayak dulu. Kalau UI ini enggak tahu nih. UI ini kan enggak ada warga, ada warga sekitar ya. Ya tapi kan ya UI ini tahulah ya. Mungkin dengan alasan kampus ya. Makanya UGM itu saya pernah tanya ke UGM. Saya kalau pengajian di UGM itu kan selalu di musala ya. Musala teknik, musala pasca sarjana. Padahal dipakai sholat Jumat gitu loh ya. Musala ekonomi gitu. Kenapa mereka enggak mau pakai istilah masjid? Saya pernah tanya sekali. Kenapa sih di fakultas itu enggak ada istilahnya masjid ekonomi, masjid teknik, masjid ini gitu, masjid kedokteran hewan gitu. Kata dia begini, soalnya kalau kita memakai nama masjid, khawatirnya orang-orang non-muslim di UGM itu meminta jatah juga. Kristen itu kan ada silah musola ya. Apa musola mereka? Kalau gereja itu kan besar. Ada musola itu apa namanya? Musola bahasa mereka itu. Paroki istilah mereka itu. Paroki itu istilahnya musola kita itu. Takut mereka minta jatah juga gitu. Jadi kenapa dibikin istilah musola? Kalau masjid, nah, nanti mereka minta juga dibikinkan paroki-paroki di fakultas gitu. Itu mungkin apa aja ya, masalah taktik berdakwah aja gitu. Jahidul musyrikin, berjihadlah kita melawan orang-orang musyrik ya. Bi amwalikum, dengan harta. Jadi pertama sekali Al-Quran itu selalu jahidu bi amwalikum, dengan harta dulu. Dengan harta itu loh, bukan dengan diri. Diri itu setelah harta. Ya, kalau jadi dengan harta dulu kita sumbangkanlah harta kita untuk melawan orang musyrik. Bagaimana kita melawannya? Ya tergantung serangannya. Saya kan sudah dari dulu sudah bilang ya. Melawan orang-orang musyrik itu tergantung dengan serangannya. Kalau dia menyerang kita dengan senjata, ya kita pakai senjata. Tapi kalau mereka menyerang kita dengan buku pemikiran, kita keluarkan juga buku-buku gitu loh. Saya apa ya, bikin leaflet Jumat itu berapa itu? Saya tanya harganya. Satu rim ya, satu rim itu berapa? Siapa yang pernah bikin? 75.000 tuh. Satu rim itu loh, kan murah sekali. Nah kalau mereka menyerang kita dengan itu aja sudah jihad loh bagi kita itu. Itu sudah jihad dengan harta loh itu. 75.000 satu rim ya, berarti kalau dua rim 150.000 ya, dengan 4 halaman ya. 4 halaman ya. Itu saja bisa kita jadikan sarana jihad gitu loh dengan harta kita itu. Sebab orang-orang liberal munafik ini kan selalu membuat propaganda-propaganda. Teman-teman sudah nonton film ini belum? Yang kartun itu dari YouTube tentang Ahmad Dhani. Sudah? Sudah ya? Itu kan saya juga baru kemarin tahunya. Ada mahasiswa kita dari UPN itu ngasih saya, Pak udah punya film itu ya? Belum, saya bilang. Saya nggak kurang cerdas dalam masalah internet itu kan, saya kurang cerdas, nggak bisa main-main begitu loh. Itu katanya sudah sampai 9 film ya. Coba bayangkan ya, begitu cara orang tanpa sadar dia memasukkan virus-virus itu ke kita kan? Memakai simbol-simbol yang simbolisme yang tidak kita paham itu loh. Ada pentakel, Freemasonry ya. Freemasonry itu lambang apa? Yahudi, lambang mata satu ya, yang sudah nonton ya. Saya baru nonton kemarin terus terang aja. Itu saya dibikin 2 giga, ada film Ahmad Dhani tentang makanan, kita diserang juga oleh Yahudi. Nah, itu kan serangannya luar biasa itu. Jadi ada seorang mahasiswa UAD itu, dia orang Kauman, ngefans banget sama Ahmad Dhani gitu loh. Jadi waktu saya mutar film itu, saya juga nontonnya baru itu gitu loh. Dia nanya, "Pak, berarti saya selama ini saya berdosa, Pak ya?" Saya yang bilang gitu. Ya saya bilang, "Dulu tahu enggak?" "Enggak tahu ya, enggak dosa," saya bilang. "Ya kalau sekarang ya janganlah," saya bilang ya. Apalagi lagu-lagunya itu kan, lirik-liriknya ya, itu sangat, saya juga berpikir ya, ada aja orang yang cerdas bisa memperhatikan itu ya. Dari lirik-lirik kata-katanya, dari apa, simbol-simbol yang dia pakai gitu loh ya. Makanya kemarin ketika dia dikirimin bom buku itu ya, saya waktu itu gak paham loh. Ahmad Dhani itu kok dituduh Yahudi, saya bilang ya. Setelah nonton film itu saya baru paham. Oh benar ya, saya bilang. Pakai apa, selalu dia gunakan, teman-teman sudah pernah baca buku Da Vinci Code belum? Karangan Don Brown itu. Sudah difilmkan ya? Sudah. Nah itu kalau belajar Freemasonry, belajar di situ bagus juga itu. Mempelajari gerak-gerakan orang-orang musyrik itu ya. Jadi Freemasonry itu musuh utamanya itu adalah agama. Sekarang yang besar itu adalah Islam. Makanya semua yang berbau Islam itu dia benci habis-habisan gitu. Dan orang liberal itu malah memuja-muja itu. Makanya saya bingung gitu. Kali ini Islam apa tidak sih kadang-kadang? Ya itulah orang liberal itu. Kasian juga kita kalau dia mati sebelum bertobat itu ya. Seperti Nurcholish Majid itu lah. Na'udzubillah lah keturunan kita seperti itu ya. Jahidul musyrikina bi amwalikum. Jihadlah melawan orang musyrik itu dengan harta. Ya, kalau mereka menyerang kita dengan buku dan pemikiran, kita bikin lagi buku. Apa sulitnya sih membikin apa? Membikin kalau kita biasa nulis ya. Mereka membelok-belokkan ayat Quran gitu ya. Kita tantang lagi, kita counter lagi, counter lagi, counter lagi gitu. Mereka menyerang kita dengan budaya namanya Rasulullah. Suatu saat orang itu akan menyembah musik itu loh. Sampai sekarang lah. Musik itu unik. Justin Bieber mau datang ke Jakarta, tuh coba lihat apa gaya anak muda itu. Orang kafir datang itu sudah teriak-teriak kayak setan itu gitu. Yang datang setan, yang nyambutnya juga setan bagi saya. Coba bayangkan ya, itu sudah melupakan segala hal itu. Tapi kalau kita ajak sholat jemaah, saya minta ampun itu. Nah seperti itulah mereka menyerang kita. Nah terus ada teman santri itu, Budi Mulia cerita ke saya. Jadi Ahmad Dhani ini, itu orang seperti Ahmad Dhani itu selalu dilatih di Amerika itu. Jadi dia selalu diberikan latihan-latihan oleh tokoh-tokoh barat itu untuk mempropagandakan simbolisme Yahudi itu ya. Dan sebenarnya orang-orang yang dijadikan korban sama Ahmad Dhani ini, itu awalnya dia gak tahu itu loh. Tapi lama-lama nanti diperkenalkan. Diperkenalkan dengan simbolisme Dajjal segala macamnya, istilah mereka itu ya. Antichrist sama segala macam itu. Nanti mereka juga tahu, seperti grup Dewa itu ya. Mereka selalu mencari vokalis yang non-muslim itu loh. Azan ya? Untuk seperti itu. Sedikit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfusikum wa alsinatikum, dan dengan lidah kalian. Ya, silakan. Jihad 3 ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mimpi yang berulang-ulang terjadi, apakah bisa menjadi sebuah kenyataan, baik mimpi buruk atau mimpi baik? Dulu sudah kita bahas ya masalah ahlam ini. Jadi mimpi itu bisa kategorinya ru'yatun solihah. Jadi kata Rasulullah, wahyu itu sudah putus, inqata al-wahyu illa ru'yatun solihah. Artinya mimpi-mimpi orang-orang yang soleh. Jadi kadang-kadang Allah masih memberikan ilham ya lewat orang soleh itu melalui mimpi. Boleh jadi itu menjadi pertanda baik akan terjadi, bisa saja ya. Kalau para nabi itu kan diberikan kemampuan untuk melihat kejadian-kejadian yang akan datang ya. Makanya Rasulullah sering mengatakan zata yaumin, suatu hari nanti begini-begini, suatu hari nanti begini-begini ya. Nabi Khidir saja bisa menebak kejadian 20 tahun yang akan datang ya. Ketika dia bunuh anak kecil, kata Nabi Musa, kenapa kau bunuh gitu loh. Kata Nabi Khidir, kalau tidak saya bunuh anak kecil ini, 20 tahun akan datang dia akan membunuh orang tuanya. Berarti kejadian melampaui batas waktu itu kan dimiliki. Jadi mimpi ini tergantung gitu loh. Tergantung apa istilahnya itu. Kalau yang baik silahkan kita tafsirkan menurut kebaikan. Tapi kalau tidak ya, misalnya mimpi jelek ya, kita selalu, saya ada mimpi saya selalu berulang-ulang itu ini, jatuh dari tebing itu loh, jatuh ngong tuh tak berapa ratus kali itu. Saya mimpi itu terus itu loh, contoh terbangun gitu loh. Tapi sampai sekarang belum saya pernah jatuh kok itu loh. Pernah dulu jatuh dari ranjang ya, apakah itu saya juga nggak tahu gitu loh. Makanya sekarang saya nggak punya tempat tidur itu, tidur di bawah terus sekarang ini. Takut trauma. Ya itu mungkin berulang-ulang ya. Jadi ada tafsir, silakan mimpi itu ditafsirkan ya. Kalau baik misalnya mimpi ke dapat emas gitu, hujan emas gitu ya, sudah berkali-kali ya, itu insya Allah dapat rezeki lah itu ya. Gitu aja, dan nggak usah berlebih-lebihan gitu mimpi itu ya. Mimpi yang bagaimanakah yang bisa jadi kenyataan, wallahu alam. Jadi salah satu hadis itu begini, dulu saya katakan ya, mimpi bertemu Rasulullah, faman ro'ani fil manami fasayaroni fil yakzah. Siapa yang melihatku dalam mimpi, insya Allah akan bertemu dalam keadaan nyata itu. Jadi mimpi itu ada yang ghaisul ahlam, ada permainan tidur saja gitu lah ya. Arwah kita pergi bermain gitu lah. Apakah ciri-ciri mimpi yang menjadi kenyataan itu? Wallahu alam, saya juga enggak tahu gitu lah ya. Misalnya kita apa? Mimpi jadi bupati gitu ya. Apakah akan terbukti gitu lah. Saya pernah cerita sama teman dulu ya. Saya pernah dua kali mimpi sholat di dalam Ka'bah. Mimpi sholat di dalam Ka'bah, tapi Ka'bahnya kaca gitu loh. Saya juga bingung. Padahal Ka'bah itu kan batu tuh. Tapi dalam mimpi saya kaca gitu loh. Elit bagaimana saya nggak tahu gitu loh. Tapi saya buka tafsir mimpi itu, karang Ibnu Sirin itu di sana katakan antakuna imaman kabiran, kamu akan menjadi pemimpin besar gitu loh. Nah sampai sekarang saya nggak jadi apa-apa kok gitu loh. Terus mimpinya sudah lama sekali gitu loh. Sebab kalau kita di Ka'bah kan orang kan sujud ke kita semua gitu ya. Jadi betul tafsirnya itu, cuma kan saya tidak membuktikan apa-apa gitu loh. Walaupun saya berdoa, ya kalau pemimpin besar tuh senggak-enggaknya kan sekjen PBB itu. Siapa mau ngangkat jadi sekjen PBB itu? Kecuali PBB orang kampung saya, pasukan buru babi ya. Ada di kampung saya itu PBB. Nah, saya mendapat bisikan kemarin ya tentang presiden kita ini loh. Pak SBY itu katanya ini bisik aja ya, benar apa enggak saya juga enggak tahu, Allah alam. Kenapa dia kemarin agak tidak mau menghakimi Ahmadiyah, tidak mau berkeras terhadap pembajak Somalia itu. Saya mendengarkan bisikan katanya, karena presiden kita ini ngincar setelah 2014 kan gak jadi presiden ya. Dia mau ngincar jabatan sekjen PBB gitu loh. Walau alam saya juga gak tahu. Makanya dia akan ingin tampil sebagai orang yang netral, dimana-mana pun dia netral. Ahmadiyah itu makanya gak diapain karena dia ingin netral gitu. Ingin melindungi Ahmadiyah supaya kelihatan netral gitu. Apalagi sekarang katanya Amerika kan presidennya kan Barack Obama ya. Kan pernah hidup di Indonesia walaupun tahunya cuma bakso sate, gak apa-apa lah ya. Yang penting kan hidup di Indonesia gitu lah ya. Ya mungkin, lah mungkin juga. Amerika mungkin mau saja mengangkat ya. Sebab Amerika itu, sekjen PBB itu kan selalu diambil dari negara kecil ya. Gak pernah dari negara besar. PBB itu kan hanya stempel keinginan Amerika aja. Amerika mau nyerang stempel. Pokoknya keinginan Amerika itu. Ya. Jadi kalau kita mimpi berulang-ulang, kalau baik ya syukuri aja. Ya Allah kalau memang baik, dikabulkan. Kalau mimpi dibunuh orang ya. Pernah gak mimpi dibunuh orang? Berulang-ulang lagi itu. Dapat itu. Selanjutnya, apakah orang yang mati konyol jihad dengan bom diri itu negara Islam di Indonesia, mayatnya tetap disolati? Wah ini pertanyaannya bagus ini. Ngeri saya jawabnya. Begini ya, kewajiban muslim atas muslim yang lain itu adalah menyelenggarakan jenazahnya ya. Yang tidak disolati dalam sejarah itu adalah orang-orang yang munafik dan orang yang punya hutang. Itu dalam hadis ya, dalam hadis itu ya. Tapi kalau orang yang, saya juga kadang-kadang nusewu ya, banyak orang-orang kita menolak untuk menerima jenazah orang yang dianggap teroris ya. Misalnya Muhammad Syarif ya, aslinya dari mana itu? Cirebon ya. Akhirnya kan orang Cirebon nolak. Enggak, saya enggak mau dia dimakamkan di sini gitu. Akhirnya kasihan keluarganya kadang-kadang harus nyari makam. Sampai di sini ditolak lagi, sampai di sini ditolak lagi gitu. Bagi saya, selama dia muslim baca syahadat, matinya kayak apapun gitu ya. Bagi saya dia punya hak untuk disolatkan oleh saudaranya muslim gitu. Ya, kecuali ya dia antara apa ya? Sebab pernah juga Nun Sewu ya, di dekat rumah saya itu berebut keluarganya itu. Sebab keluarganya itu ya kayak setengah-setengah gitu ya, 50-50 itu loh. Ada anaknya muslim kafir gitu lah. Nah, pas ayahnya meninggal rebutan loh itu. Anaknya nganggap ayahnya muslim, ini nganggap ayahnya Kristen, rebutan itu. Akhirnya diselenggarakan dengan dua cara. Cara Kristen juga, cara Islam juga gitu loh. Tetangga saya itu. Tapi dia orang kaya, rumahnya agak tertutup jadi kurang bergaul gitu loh. Nah, itu kan membingungkan akhirnya itu. Jadi bagi saya kalau dia memang tetap muslim, tetap berhak kita sholat, itu hak, hak kita sesama muslim itu gitu ya. Mengunjungi ketika sakit ya, ketika jenazah kita harus kunjungi. Ya, kalau saya masih bisa disolatkan ya, enggak harus itulah. Siapa pendiri NII, Ustaz? Waduh, saya punya data cuma di laptop ya, enggak bisa jawab saya. Siapa pendiri NII itu? Sebenarnya sudah lama NII ini ya, sudah dari awal orde lama sudah ada NII ini. Apa maksud tujuan mereka? Yang kita baca tujuan mereka itu cuma ingin mendirikan negara Islam. Ya, apa bedanya dengan HTI? Pertanyaan selanjutnya tuh, HTI kan juga khilafah-khilafah itu loh ya. Nah, NII ini saya tidak tahu orbitnya ini muncul dulu dari DITI, pernah dengar ya? Nah, itu kan munculnya dari sana itu. Bibit-bibit orang-orang yang kecewa dari sana. Kartosuwiryo dulu ketika memberontak kepada Soekarno. Sebab Soekarno katanya berkhianat. Soekarno dulu ketika minta bantuan kepada Kartosuwiryo dengan dat beruah dari Aceh itu, Soekarno berjanji akan menjadikan dasar negara itu dasar negara Islam gitu loh. Tapi setelah merdeka Soekarno enggak mau. Akhirnya mereka, Soekarno itu dianggap munafik. Ya, mereka memberontak kepada Soekarno, DITII ya. Ya, tentara negara Indonesia yang ada di Bandung pada saat itu. Sebenarnya itu pasukan apa? Mantan-mantan pasukan Siliwangi sebenarnya itu. Pasukan Siliwangi dari tentara itu membelot, memberontak kepada Soekarno. Karena mereka ingin dasar negara Islam, dasar negara Indonesia itu jadikan negara Islam gitu. Daud Baru'eh yang sekarang menjadi GAM itu, Gerakan Aceh Merdeka itu kan bibit-bibitnya dari sana. Jadi NII ini adalah kelanjutan daripada generasi-generasi seperti itu gitu loh. Masih kecewa dengan Soekarno. Padahal Soekarno-nya udah mati gitu loh. Di Jogja sendiri ada di mana markas mereka? Wallahualam, saya enggak tahu. Markas mereka di Jogja saya enggak tahu. Kalau UI saya tahu. Kalau NII saya enggak tahu. Cuma beda N sama I. Enggak ada mereka markas mereka. Mereka tuh bergerak di bawah tanah. Di zaman Soeharto mereka enggak kelihatan sama sekali. Mereka sudah ada, sejak zaman Orde Lama sudah ada. Bibit mereka itu kan dari Soekarno. Soeharto enggak muncul. Nah, di awal reformasi itu mereka sampai sekarang tuh mereka enggak berani menampakkan diri itu lah ya. Beda dengan HTI. HTI itu kan gerakan yang jelas ya, menuntut mendirikan khilafah Islamiyah dengan hukum Islam, dan mereka tidak menggunakan cara-cara yang tidak melanggar konstitusional gitu loh. Kalau ini enggak. Apakah tindakan kita jika ternyata anggota ini itu menantang kita di kos-koskan, apa reaksi yang tepat? Begini ya, curiga dulu saja. Jadi kita, mereka kan gak mengenalkan diri NII nah. Biasanya kalau mereka datang kepada kita itu punya teman baru yang kita punya teman. Pokoknya begini, kalau istilahnya jangan kita pisah dari kelompok. Biasanya serigala itu kan memakan kambing yang pisah dari kelompok. Jadi kalau kita sendiri-sendiri, misalnya kita gabung sama teman-teman satu kos, gabung aja terus gitu. Ikuti pengajian ini misalnya. Ya, ikutin aja, jangan terpisah-pisah. Mereka tuh datang kepada orang terpisah. Kalau memang dia NII, ya ajaklah dialog dengan benar gitu. Ayat apa yang terpakai gitu. Tafsir apa yang terpakai untuk memanai gerakan seperti ini gitu. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu gitu ya. Ya, terima kasih. NII ini bagus kita kaji nih. Mudah-mudahan. Apakah NII itu, nah, untuk mengatakan sebuah aliran sesat, itu kan sudah ada dikeluarkan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia tahun 2007, kriteria aliran sesat. Pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman yang sering diingkari adalah masalah qada dan qadar, takdir. Ini Syiah terlibat. Kalau personnya itu Nur Qolis Majid dulu menolak takdir. Rukun iman tuh 5 aja, enggak usah takdir katanya. Si Nur Qolis sudah meninggal. Satu lagi Harun Nasution dulu juga menolak takdir. Syiah juga menolak takdir, berarti itu sudah sesat. Kalau NII tidak punya itu enggak sesat gitu. Menolak rukun Islam. Ya rukun Islam itu mungkin kita enggak perlu sholat lagi gitu loh. Berarti itu sudah sesat. Ya, yang kedua, mengingkari sunnah Nabi. Nah, ingkari sunnah. Kemarin siapa yang cerita ke saya itu? Katanya orang MTA itu, Majelis Tafsir Al-Qur'an itu, mengatakan anjing itu halal karena tidak ada dalam hadis ya. Nah, ciri-ciri sesat itu adalah mengingkari sunnah Nabi. Jadi tidak mau memakai sunnah itu sebagai dasar hukum itu juga merupakan sesat. NII ini enggak tahu saya. Ya. Itu sesat. Terus mengingkari otentisitas Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak dianggap kitab suci, itu sesat. Mengingkari wahyu, ada wahyu setelah Al-Qur'an, sesat. Mengingkari kenabian Rasulullah, sesat. Menganggap ada nabi setelah Rasulullah, sesat. Itu kriteria sesat. Kalau NII punya itu, saya tahu saya enggak sih. Mereka bukan yang berjuang untuk ini. Berjuang untuk mendirikan negara Islam ya. Cuma ada cara-cara mereka tuh mungkin yang kurang tepat gitu ya. Tapi yang dikatakan sesat dan tidak tuh kalau sudah melanggar 10 kriteria aliran sesat. Suatu saat nanti saya bawa filenya, gak apa-apa. Bagaimana kita menegakkan agama Allah di negara Indonesia yang notabene bukan negara Islam. Kemarin saya sudah mengatakan di bawah ya, dalam sejarah Islam ada 4 bentuk negara. Pertama, negara teokrasi. Negara teokrasi ini adalah negara para nabi. Artinya nabi menjadi nabi sekaligus menjadi presiden. Hukum itu gak ada selain daripada nabi. Jadi ijtihad tidak ada daripada masa nabi. Itu negara teokrasi. Inilah yang dicita-citakan oleh negara Pakistan itu, Abu Ala Al-Maududi. Dia mengharap negara itu negara teokrasi. Islam pernah mengalami itu. Oke, zaman Rasulullah. Masuk zaman Khulafa Ar-Rasyidin, itu namanya negara aristokrasi. Aristokrasi inilah negara para bangsawan. Ya. Bukan teokrasi lagi nih, sebab Rasulullah sudah meninggal. Terus ada negara demokrasi yang kita kenal sekarang ini ya. Nah, ada negara dinasti. Artinya negara keturunan pemimpin secara keturunan, garis keturunan. Ini pernah juga dilaksanakan oleh Islam itu, dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa, nun sewu ya, ini pendapat saya dari belajar sejarah. Apapun bentuk negara itu ya, mau aristokrasi kayak, mau dinasti kayak, mau demokrasi kayak gitu ya. Walaupun demokrasi ini agak kita pinggirkan sedikit. Itu silahkan, tapi yang penting adalah dia menegakkan agama Allah itu saja. Menegakkan agama Allah. Jadi kalau kita di negara demokrasi Indonesia ini, berusahalah kita menegakkan agama Allah sesuai dengan konstitusi yang ada itu loh. Ya, jangan kita melawan-lawan apa istilahnya itu. Sebab ad-dararu la yuzalu bid-darar dalam kaidah fikih ya. Dararat itu tidak dihilangkan dengan menggunakan kemudaratan yang lain gitu loh. Itu kaidah fikihnya. Jadi selama ini kita tegakkanlah agama Allah dengan jihad kita ya. Selama tidak merugikan, sebab kita ini bukan negara Islam gitu loh. Tapi kalau kita negara Islam seperti Saudi Arabia ya, dia bisa ya melaksanakan apapun gitu loh. Ya. Ya, habis pertanyaannya ya. Ini masalah NII nih. Jadi kalau ada nanti yang datang-datang ke mereka biasanya enggak ini. Kalau UII menurut saya merasa enggak berani juga mereka masuk gitu. Sebab mungkin anak UII ini apa istilahnya itu? Konter ke agamanya juga kuat mungkin ya. Ditawarin ini nanti dikasih dalil ini, dikasih bulughul maram nih baca pingsan dia tuh. Padahal yang nyuruh juga enggak bisa baca gitu. Terima kasih.